bisa masuk surga. Masa muda memang indah, tapi awas rawan bahaya. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Biar jelas masa depanmu. Jangan salah pergaulan, nanti bisa bahaya buatmu, dan akhirnya kan menyesal. Gantung kita, jangan tergoda, jangan terlena, apalagi masuk jalan yang salah. Jangan kau kira masa muda foya-foya, tuanya bisa kaya raya. Jangan kau kira masa muda hura-hura, matinya bisa masuk surga.